bihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Kashfus Syubuhat yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Al-Wahhab rahimahullahu taala, suatu risalah yang beliau tulis untuk membantah kerancuan-kerancuan yang disebarkan oleh para penyembah kuburan, orang-orang yang beribadah kepada kuburan orang-orang saleh, kepada kuburan para nabi dan yang semisalnya. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, pada pertemuan yang baru yang kemarin ya, pada pertemuan yang terakhir kita telah sebutkan 3 syubhat utama yang dilontarkan oleh para penyembah kuburan, yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala sebagai syubhah yang akbar, syubhah yang paling besar yang sering dibawakan oleh para penyembah kuburan. Sekarang kita akan masuk kepada syubhat selanjutnya, yaitu syubhat yang keempat. Qala rahimahullahu taala, fa in qala ana la a'budu illallah wa hadha al-iltija ila salihin wa du'auhum laisa bi'ibadah. Para penyembah kuburan ini mengatakan bahwa ya, meminta perlindungan kepada orang saleh yang telah meninggal dunia, demikian juga berdoa kepada mereka, itu bukan ibadah. Sehingga ketika mereka meminta kepada orang saleh yang telah meninggal dunia, tidak bisa dikatakan sebagai syirik karena mereka menganggapnya bukan ibadah. Kata mereka, ana la a'budu illallah, saya enggak beribadah, saya tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal iltija ila salihin wa du'auhum laisa bi'ibadah. Maka ya, penyandaran diri atau meminta perlindungan kepada orang-orang saleh dan berdoa kepada mereka, ini bukanlah ibadah, kata mereka. Lihat kebodohan mereka yang menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu bukan ibadah. Faqul lahu, maka katakan kepada orang semacam ini, anta tukiru annallaha farada 'alaika ikhlas, ikhlasul ibadah lillah wa huwa haqqahu 'alaiki. Engkau sudah meyakini, engkau sudah mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas engkau untuk memurnikan ibadah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa haqquhu 'alaik, dan ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala atas kalian ya, atas engkau. Artinya Allah berhak untuk mendapatkan pemurnian ibadah dari kita. Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan, dengan mengikhlaskan bagi Allah Subhanahu wa taala ya, ibadah mereka. Lihat, kita diperintahkan untuk apa? Memurnikan ibadah hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa idza qala na'am faqullahu bayyin li hadzal ladzi furida 'alaik wa huwa ikhlasul ibadah lillah wahdah wa huwa haqqu 'alaik. Kalau dia bilang iya, kami mengakui bahwa memang kita diperintahkan untuk mengikhlaskan ibadah hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka katakan kepadanya, ya, coba jelaskan, Pak. Ya, coba jelaskan. Yang diwajibkan atas diri Anda, yakni memurnikan ibadah kepada Allah, ini maksudnya apa? Ya, maksudnya apa? Perintah Allah untuk memurnikan ibadah kepada Allah ini maksudnya apa? Ya. Maka ada beberapa kemungkinan. Fa in kana la ya'riful ibadah wala anwa'aha fabayyinha lahu. Kalau dia tidak mengetahui apa hakikat ibadah, demikian juga dia tidak mengakui tidak mengetahui jenis-jenis ibadah, maka jelaskan kepadanya. Maka jelaskan kepadanya, ya, apa itu ibadah dengan firman Allah, qala Allah Ta'ala, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyatan, innahu la yuhibbul mu'tadin. Ya, berdo'alah kepada Rabbmu dengan merendahkan diri, tadarru', dengan merendahkan diri, wa khufiyatan, dan dengan suara yang lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Lihat, ya, maksudnya bahwa doa itu termasuk dari ibadah. Ya, jadi jangan engkau mengatakan bahwa apa yang kau lakukan, apa yang kau panjatkan kepada orang-orang saleh atau kepada para nabi berupa doa, ini bukan ibadah. Ini adalah ibadah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Ya. Fa idza alimtahu bihadza faqul lahu hal alimta hadhihi ibadatan lillah? Kalau sudah kamu sampaikan ayat ini kepada orang tersebut, maka katakan kepadanya, sekarang tahu enggak kamu bahwa itu adalah ibadah? Ya. Tahu enggak kamu kalau doa itu ibadah? Falabudda an yakula na'am. Ad-du'a mukhul ibadah. Maka pasti dia akan mengatakan ya. Bahkan doa itu adalah intinya ibadah. Ya, jadi kita ingatkan dia. Jangan kamu katakan doa itu bukan ibadah. Doa itu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kalau kita sudah tunjukkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa doa itu ibadah, demikian juga dalil lain yang bisa kita sebutkan, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, maka niscaya aku akan kabulkan. Jadi juga menunjukkan bahwa doa itu adalah ibadah. Kalau kita sudah sebutkan itu, faqul lahu idza aqrarta annaha ibadatun lillah wa da'awta Allah lailan wa naharan khaufan wa tama'an thumma da'awta fi tilkal hajati nabiyan aw ghairahu hal asyrakta fi ibadatillah ghairahu. Sekarang kalau Anda sudah mengakui bahwa doa itu adalah ibadah, ya, tadi Anda baru saja mengakui bahwa doa itu adalah ibadah, demikian juga Anda sudah berdoa meminta kepada Allah, baik itu di waktu siang maupun di waktu malam, atau di waktu malam atau di waktu siang, khaufan wa tama'an, dengan penuh pengharapan, dengan penuh rasa takut dan pengharapan, ya. Tsumma da'awta fi tilkal hajah nabiyan aw ghairah. Lalu di sisi yang lain Anda juga meminta kepada nabi atau meminta kepada yang selain nabi. Lihat, Anda sudah berdoa kepada Allah tapi juga berdoa kepada nabi, berdoa kepada orang-orang soleh, berdoa kepada wali. Hal asyrakta fi ibadatillah ghairah? Maka dengan demikian, bukankah Anda telah melakukan kesyirikan kepada Allah dalam peribadahan? Ya enggak? Doanya kepada Allah, tapi juga meminta kepada yang selain Allah. Ini kesyirikan bukan? Kesyirikan. Fala budda an yakula na'am. Maka pastilah dia akan mengatakan iya. Nah, lihat bagaimana kita munakosyah dengan orang-orang yang di kepalanya ada syubhat kesyirikan. Kita sampaikan dalil, kemudian kita bawa ke kebiasaan mereka. Lihat, tahu kan sekarang bahwa doa itu ibadah? Nah, bagaimana mungkin Anda, ya, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, tapi juga meminta kepada selain Allah? Ini syirik bukan? Maka pasti dia akan mengatakan na'am, ya. Ya. Kemudian yang lain, dari sisi yang lain, sisi penyembelihan. Sebagian orang melakukan penyembelihan untuk yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ini, ya. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang kalau mereka ingin membangun rumah atau memulai sebuah proyek. Ya, proyek pembangunan. Mereka biasanya menyembelih untuk jin-jin yang dipercaya menguasai tempat tersebut. Faqullahu fa'idha alimta biqaulillahi ta'ala fasalli rabbika wanhar. Ya. Katakan kepadanya, apabila engkau telah mengetahui firman Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Rabbmu, dan sembelihlah hewan kurban. Ya. Wa ata'tallaha wa naharta lahu. Hal hadza ibadah? Sehingga engkau pun mentaati perintah Allah tersebut dan juga menunaikan kurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Hal hadza ibadah? Maka ini disebut ibadah bukan? Ya. Allah memerintahkan untuk sholat dan menyembelih hewan kurban. Hal hadza ibadah? Apakah ini termasuk ibadah atau bukan? Fala budda an yakula na'am. Maka pasti dia akan mengatakan iya, ibadah. Faqul lahu idza naharta li makhluqin nabiyyin aw jinniyyin aw ghairihima hal asyrakta fi hadhihi al-ibadah ghairallah. Kalau begitu, kalau engkau menyembelih untuk makhluk, menyembelih untuk dipersembahkan kepada nabi, menyembelih untuk dipersembahkan kepada jin atau kepada yang selainnya, apakah dengan demikian kamu sudah berbuat syirik dalam ibadah kepada Allah atau tidak? Fala fudda an yukirra wa yakula na'am. Pastilah dia akan menjawab iya. Ya. Jadi begitu mengiringnya. Ya. Sembelihan itu adalah ibadah yang harus kamu peruntukkan kepada Allah. Ya. Kalau kamu beribadah kepada Allah, menyembelih kepada Allah, kemudian di sisi yang lain atau pada kesempatan yang lain kamu juga menyembelih untuk yang selain Allah, ini syirik bukan? Pasti dia akan mengatakan ini kesyirikan. Begitu ya cara membawa ya orang-orang yang di dalam kepalanya terdapat syubhat kesyirikan, kita giring dia untuk memahami bahwa itu adalah sebuah ibadah yang kemudian tidak boleh diperuntukkan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, faqul lahu aidan al-musyrikun. Naam. Al-musyrikun alladzi nazala fihimul Qur'an. Hal kanu ya'budunal malaika was-salihin wal-lat wa ghairu dzalik. Orang-orang musyrik yang diturunkan kepada mereka Al-Qur'an, apakah dahulu mereka menyembah malaikat, menyembah orang-orang soleh, menyembah Lata dan yang selainnya? Fala budda an yakula na'am. Maka ya pastilah dia mengatakan iya. Faqul lahu fa hal kanat ibadatuhum iyyahum illa fi du'a wa dzabah wal iltija wa nahwu dzalik. Maka coba perhatikan, bukankah ibadah mereka kepada para malaikat, kepada orang saleh, kepada Lata, Uzza dan yang selainnya itu bentuknya adalah doa, bentuknya adalah penyembelihan, bentuknya adalah iltija, meminta perlindungan dan yang semisalnya. Wa illa fahum mukiruna annahum abiduh wa tahta qahrihi. Ya. Jika tidak, maka dia mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa mereka beribadah kepada Allah dan berada di bawah kekuasaan Allah. Wa annallaha huwal ladzi yudabbirul amra. Demikian juga mereka meyakini, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan. Lakin da'awhum wal taja'u ilaihim lil jahi wasyafa'ah wa hadza zahirun jiddan. Tapi lihat yang mereka lakukan adalah berdoa kepada ya sesembahan mereka, demikian juga meminta perlindungan kepada mereka karena kemuliaan dan berharap syafaat dari mereka. Wa hadza zahirun jiddan. Maka yang demikian itu sangatlah jelas. Sangatlah jelas. Jadi apa yang kalian lakukan pada hakikatnya sama dengan yang dilakukan oleh kaum musyrikin terdahulu. Ya. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, sujud, ya. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana yang sudah sering sekali kita ulang, beliau menyebutkan definisi ibadah, ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal akhwali wal af'al zahirah wal batinah. Ya, ismun jami'un, nama yang mengumpulkan segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan yang tampak maupun yang tidak tampak. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, maka ini adalah ibadah. Ya, dan doa itu termasuk ibadah yang sangat agung. Sehingga tidaklah boleh untuk diperuntukkan kepada yang selain Allah. Demikian juga adzabah penyembelihan. Ya, penyembelihan juga ibadah. Sehingga tidak boleh untuk diperuntukkan kepada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi begini, menjelaskan kepada mereka bahwa apa yang Anda lakukan itu adalah ibadah. Dan ibadah itu tidak boleh diperuntukkan kepada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini syubhat yang keempat. Paham ya? Intinya, pahamkan mereka tentang makna ibadah. Pahamkan kepada mereka makna ibadah. Sehingga mereka sadar apa yang dilakukan adalah ibadah yang tidak boleh diperuntukkan bagi selain Allah. Syubhat yang kelima sekarang. Karena ini pada hakikatnya sudah kita pelajari ya dalam kitab-kitab sebelumnya. Mulai dari Al-Qawaidul Arba, kemudian Nawakidul Islam, kemudian Kitabut Tauhid apalagi ya. Usul Tsalatsah demikian juga. Ini semua sudah berlalu. Kita tinggal mengulang dan mengokohkan pemahaman kita. Makanya kita tidak akan terlalu panjang lebar menjelaskan apa yang disampaikan oleh beliau. Karena sesungguhnya ini sudah dijelaskan secara panjang lebar dan mendetail pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Makanya, kalau saya tidak salah, satu nasihat dari Fadilatul Syekh Ad-Doktor Saleh Al-Syekh adalah menjadikan kitab Kasyfus Syubhat itu setelah kitab-kitab lainnya. Terutama setelah kitab At-Tauhid. Ya, sebagian ulama menasihatkan Kasyfus Syubhat sebelum kitab At-Tauhid. Tapi wallahu alam dari praktek yang kami dapatkan juga ketika belajar dan mengajar kitab tauhid ya atau belajar dan mengajar silsilah tauhid ya yang lebih tepat bahwa apa kasyfus syubhat itu ditaruh di bagian akhir karena sifatnya banyak sekali mengulang pelajaran-pelajaran yang sudah diajarkan dengan mendetail pada pelajaran sebelumnya. Baik, sekarang yang kelima, syubhat yang kelima. Silakan perhatikan kitabnya. Qala rahimahullah فَإِنْ قَالَ أَتُنْكِرُ شَفَاءَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَتَبَرَّعُ مِنْهَا. Apakah engkau mengingkari syafaatnya Rasulullah dan berlepas diri darinya? Nah, mereka menuduh kita, menuduh ahli tauhid sebagai kelompok yang mengingkari syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga apa? Kalian ini kenapa kok mengatakan kami yang meminta syafaat kepada Nabi sebagai musyrik. Berarti kalian ya, berarti kalian naam mengingkari syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau bahasa modernnya playing victim ya, playing victim. Seolah-olah menjadi korban. Padahal mereka salah dalam memahami syafaat. Kita tidak mengingkari syafaat, hanya saja cara memintanya tidak seperti apa yang kalian lakukan. Kita baca penjelasan beliau. Ya, kalau ada orang yang mengatakan, oh kalian mengingkari syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka katakan kepada mereka, la unkiruha wala atabarra'u minha. Saya sama sekali tidak mengingkari syafaat. Demikian juga saya tidak berlepas diri dari syafaat. Bal huwa sallallahu alaihi wasallam syafi'u wal musyaffa. Beliau adalah asy-syafi', pemberi syafaat. Wal musyaffa, yaitu yang diperkenankan syafaatnya. Artinya yang diberikan wewenang untuk memberikan syafaat. Wa arju syafa'atahu. Aku sangat berharap syafaat darinya. Ya, aku sangat berharap syafaat darinya. Ya, walakin akan tetapi asy-syafa'ata kullaha lillah. Akan tetapi ya, akan tetapi seluruh syafaat itu milik Allah. Jadi kita tidak mengingkari keberadaan syafaat, cuma kita menempatkan syafaat itu pada tempatnya. tidak sembarangan seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Maka hendaknya kita tempatkan syafaat itu pada tempatnya. Ya, bagaimana? Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah hanya milik Allah lah seluruh syafaat. Lihat bagaimana istidlal beliau ya, menempatkan syafaat pada tempatnya. Kata beliau, katakanlah bahwa syafaat itu seluruhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga wala takunu illa min ba'di idznillah. Dan tidaklah syafaat itu diberikan kecuali setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan izin untuk diberikannya syafaat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih." Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya? Masya Allah. Dan ini sudah berlalu dalam pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba. Tentang pembahasan syafaat. Sudah kita jelaskan dengan panjang lebar. Tentang adanya syafaat manfiyah dengan syafaat yang mutsbatah. Ya, syafaat yang manfiyah yang diminta kepada selain Allah. Sementara syafaat yang mutsbatah yang diminta kepada Allah. Kemudian diberikan atas izin Allah, dan orang yang memberikan syafaat serta yang diberikan syafaat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah berlalu pembahasannya dalam kitab Al-Qawaidul Arba. Wa la yashfa'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ahadin illa min ba'di ayyadanallahu fi. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya tidaklah memberikan syafaat kepada siapapun kecuali setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yashfa'una illa liman irtada. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang Allah ridhoi. Wahuwa la yardha illa tauhid. Dan Allah tidaklah ridha kecuali kepada orang yang bertauhid. Ya. Kama qala ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Sebagaimana yang Allah firmankan ya, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima agama tersebut darinya. Artinya apa? Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, barang siapa yang ya tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan dia diberikan syafaat. Allah tidak mau memberikan syafaat kepadanya. Ya. Salah satu yang disinggung oleh para ulama, diantaranya oleh Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam Syarah At-Tahawiyah, beliau menyebutkan bahwa kesalahan yang sering terjadi dalam permasalahan syafaat adalah orang menganggap sama syafaat di sisi Allah dengan syafaat di sisi makhluk. Mereka mengira kalau syafaat di sisi Allah itu sama. Kita meminta kepada perantaranya. Seperti ketika kita meminta syafaat dalam kehidupan duniawi kita, mintanya kepada perantaranya. Nah, ini keliru. Dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah menyebutkan bahwa syafaat di sisi Allah itu diminta kepada Allah. Bukan diminta kepada siapa yang memperantarai dengan Allah. Tidak. Disinilah bedanya syafaat di sisi Allah dengan syafaat di sisi makhluk. Kalau syafaat di sisi makhluk diminta kepada perantaranya, kalau syafaat di sisi Allah, kita minta kepada Allah. Baru kemudian Allah menunjuk sebagian dari hamba-hambanya untuk memberikan syafaat. Ini yang menjadi perbedaan yang sangat penting antara syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat di sisi makhluk. Kalau syafaat di sisi makhluk, kita minta kepada perantaranya. Kalau syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita meminta kepada Allah, barulah nanti Allah akan menunjuk sebagian dari hamba-hambanya untuk memberikan syafaat kepada kita. Naam. Fa idza kanati syafa'atu kullaha lillah wa la takunu illa min ba'di izni. Ya. Dengan demikian seluruh syafaat itu seluruhnya adalah milik Allah dan tidaklah diberikan kecuali setelah izinnya. Wa la yashfa'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa la ghairuhu fi ahadin hatta ya'danallahu fi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang selain beliau memberikan syafaat kepada seseorang melainkan setelah izin dari Allah. Wa la ya'danu illa li ahli tauhid. Dan Allah tidak akan memberikan izin syafaat tersebut kecuali untuk dibagikan kepada ahli tauhid. Tabayyana laka anna syafa'ata kullahu lillah au kullaha lillah. Maka dengan demikian tampaklah bagi Anda bahwa syafaat itu seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Fatlubha minhu. Maka mintalah syafaat itu kepada Allah. Jangan minta syafaat kepada nabi, tapi mintalah syafaat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qul Allahumma la tahrimni syafa'atahu. Allahumma syafi'hu fiyya wa amsalu hadza. Maka doa yang hendaknya dipanjatkan semisal Allahumma la tahrimni syafa'atahu. Ya Allah, jangan kau haramkan untukku syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, jadikanlah dia pemberi syafaat bagiku. Jadikanlah dia pemberi syafaat bagiku. Wa amsalu hadza, dan doa-doa semisalnya. Dan doa-doa semisalnya. Jadi ini hendaknya benar-benar dipahami oleh kaum muslimin. Kalau meminta syafaat, minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barulah nanti Allah akan memerintahkan di antara hamba-hambanya tadi untuk memberikan syafaat kepada ya orang-orang yang meminta syafaat kepada Allah. Taib. Mau sampai subhat berapa hari ini ya? Kita cuma punya waktu sampai Senin. Senin itu harus selesai karena habis itu santriwati minggu tenang. Bukan minggu tenang sih, hari tenang. Ya. Baik. Syubhat yang ke-6 sekarang. Syubhat yang ke-6. Fa in qala. Ini masih berkaitan dengan syafaat ya. Fa'in qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam u'tiya syafa'ah wa ana atlubuhu mimma a'tahu Allah. Masih berkenaan dengan syafaat. Mereka mengatakan Nabi alaihi salatu wasallam diberikan syafaat. Maka pantas dong saya meminta kepada orang yang diberikan syafaat tersebut. Ya. Pantas saya meminta kepada pihak yang telah diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal jawabu, maka jawabannya annallaha ata'u syafa'ah wa nahaka an hadza. Ingat, benar bahwa Allah sudah memberikan Nabi SAW syafaat. Tapi Allah melarang engkau untuk meminta syafaat itu darinya. Allah sudah memberikan memberikan Nabi SAW syafaat, tapi Allah tidak memerintahkan kita untuk meminta syafaat dari Nabi. Tapi justru Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk meminta syafaat kepada Nabi. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala tad'u ma'allahi ahada. Dan janganlah engkau ya berdoa kepada siapapun di samping berdoa kepada Allah. Artinya jangan kamu berdoa kepada siapapun selain berdoa kepada Allah. Fa idza kunta tad'ullah ayyushafi' nabiyahu fika fa'ati'hu fi qawlihi fala tad'u ma'allahi ahada. Kalau engkau berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan Nabi alaihi salatu wasalam sebagai pemberi syafaat bagi Anda, bagi dirimu, maka apa? Taati juga firman Allah Subhanahu wa taala ini. Fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah engkau menyeru ya kepada yang selain Allah sesuatu apapun. Ya. Jadi apa? Jangan punya standar ganda. Kita menginginkan agar Allah menjadikan Nabi sebagai pemberi syafaat bagi kita, tapi kita tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala agar jangan menyeru kepada yang selain Allah. Ya. Harus konsisten apapun yang diperintahkan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita taati. Allah melarang kita untuk meminta kepada yang selain Allah. Ya. Wa aidan fa inna syafa'ata utiyaha ghairun nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga sisi yang lain. Syafaat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang selain Nabi. Fa saha annal malaikah yashfa'un. Telah sahih bahwa para malaikat itu memberikan syafaat. Ya. Wal aulia yashfa'un. Demikian juga para wali memberikan syafaat. Wal afrad. Wal afrad yashfa'un. Ya. Anak-anak kecil yang meninggal dunia di masa kecil mereka juga akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Atakuluna innallaha a'tahum syafa'ah fa'atlubhu minhum. Maka kemudian kita katakan, apakah kita katakan, apakah dengan demikian kita mengatakan sesungguhnya Allah telah memberikan mereka syafaat, maka kita meminta kepada mereka. Nah, ini dipertanyakan konsistensi Anda. Yang diberikan syafaat bukan hanya Nabi, malaikat diberikan syafaat, kemudian anak-anak kecil. Ya, anak-anak kecil yang meninggal dunia dalam usia mereka yang masih kecil juga akan memberikan syafaat. Ya, kenapa kok cuma Nabi saja, orang-orang soleh saja yang dimintai syafaat? Kenapa kalian kok tidak melakukan hal yang demikian kepada anak-anak kecil misalnya? Ya, yang sudah meninggal dunia minta syafaat mereka. Tidak kan? Kita tidak minta syafaat kepada mereka. Fa in qulta hadza raja'ta ila ibadati salihin allati dzakara Allah fi kitabih. Ya, kalau engkau mengiyakan ini semua, maka apa? Engkau akan kembali kepada peribadahan kepada orang-orang soleh sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah dalam kitabnya. Maksudnya apa? Kalau dia katakan, ya, kami meminta syafaat itu kepada mereka, maka ini sama saja dengan apa? Mengibadahi orang-orang soleh tersebut. Kembali kita ke poin yang kelima, atau poin yang keempat. Ya, bahwa doa itu termasuk ibadah, maka meminta syafaat ini adalah doa yang tidak boleh dipanjatkan kecuali hanya kepada Allah. Kalau dia mengatakan kami meminta syafaat, ya berdoa kepada malaikat, berdoa kepada para nabi, berdoa kepada para aulia, maka kembali ke poin yang keempat, itu adalah ibadah yang tidak boleh di ya kemudian dipalingkan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Fa in qulta la batala qauluka atahullahu syafa'ah wa ana atlubuhu mimma atahullah. Kalau kamu katakan enggak kok, kita kami enggak meminta kok, maka demikian batallah ucapanmu, ya Allah telah memberikan Nabi syafaat sehingga saya meminta syafaat tersebut dari siapa yang Allah berikan syafaat tadi. Paham ya? Jadi mereka akan dihadapi pada kondisi yang dilematis. Kalau mereka mengatakan, iya kami meminta kepada mereka, jelas ini adalah kesyirikan. Kalau dia katakan, tidak, kami tidak meminta, maka ya batallah ucapan kalian bahwa kami meminta kepada kepada para nabi karena mereka telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syafaat. Jadi tidak bisa tidak, maka mereka akan mengingkari apa yang mereka perbuat. Selesai dari syubhat yang keenam. Sekarang syubhat yang ketujuh. Pokoknya gaspol ini ya. Yang penting apa? Insya Allah kita selesai. Bukan yang penting selesai juga, tapi ya disertai dengan pemahaman. Hanya saja alhamdulillah kita sudah menyelesaikan banyak kitab, sehingga insya Allah akan lebih mudah untuk diselesaikan. Baik. Yang ketujuh. Syubhat yang ketujuh. Fa in qala ana la usyriku billahi syai'an. Hasya wa kalla. Walakin al-irtija ila salihin laisa bisyirk. Mereka mengatakan, saya tidaklah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ya, hasya wa kalla, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Saya tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Walakin iltija ila salihin laisa bisyirk. Meminta perlindungan kepada orang saleh, maksudnya orang saleh yang telah meninggal dunia, ini kata mereka bukanlah kesyirikan. Ini kata mereka bukanlah kesyirikan. Faqul lahu, maka katakan kepadanya, idza kunta tuqirru annallaha harrama syirka a'dham min tahrimi zina wa tuqirru annallaha la yaghfiruhu fama hadzal amru alladhi harramahu Allahu wa dzakara annahu la yaghfiruhu. Kalau engkau katakan kepada orang tersebut, apabila engkau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kesyirikan lebih keras daripada pengharaman zina, wa tuqiru annallaha la yaghfiruhu, dan engkau pun meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya, fama hadzal amrul ladzi harramahu Allah wa dzakara annahu la yaghfiru, maka tahukah anda, tahukah engkau, ya, apakah yang diharamkan oleh Allah itu yang telah disebut bahwa Allah tidak akan mengampuninya? Fa innahu la yadri. Ya, maka sesungguhnya dia akan mengatakan, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Maksudnya begini, ya ikhwan, ketika disodorkan kepada kaum musyrikin ini pertanyaan, tahu enggak kamu apa yang dimaksud dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik tersebut dan Allah telah mengharamkannya lebih keras daripada pengharaman terhadap zina, maka niscaya dia akan menjawab, saya tidak tahu. Ya. Jadi dia enggak tahu syirik itu seperti apa bentuknya. Ya. Padahal dia sudah mengetahui bahwa syirik itu tidak diampuni oleh Allah, cuma ketika ditanya apa itu syirik, maka dia tidak bisa menjawabnya. Faqul lahu kaifa tubarri'u nafsaka minasyirk wa anta la ta'rifuh. Maka katakan kepadanya, di mana anda berlepas diri dari kesyirikan dalam keadaan anda sendiri tidak mengetahui apa itu syirik? Am kaifa yuharrimullahu 'alaika hadza wa yadhkuru annahu la yaghfiruhu wa la tas'alu anhu wa la ta'rifuh. Bagaimana mungkin anda, ya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan kesyirikan kepada anda dan menyebutkan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, namun engkau tidak pernah bertanya dan tidak pernah berusaha untuk mengetahuinya. Atadzunnu annallaha yuharrimuhu wa la yubayyinuhu lana? Apakah Anda mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan hal yang demikian, telah mengharamkan hal yang demikian, kemudian tidak memberikan penjelasan kepada kita? Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa meminta perlindungan kepada orang soleh itu bukan syirik, tanya. Kalau dia sudah mengatakan seperti itu, tanyakan kepada dia, syirik itu apa? Kok Anda bisa mengatakan bahwa meminta perlindungan kepada yang selain Allah itu bukan syirik? Tanyakan, syirik itu apa? Ya, ada indikasi bahwa dia itu tidak paham syirik. Kenapa? Karena dia mengatakan apa? Minta perlindungan kepada orang soleh bukan syirik. Berarti apa? Dia belum paham terhadap apa itu syirik. Maka kita korek, tanya kepada dia. Kamu tahu gak apa makna syirik yang diharamkan oleh Allah lebih keras daripada pengharaman perbuatan zina? Kamu tahu gak apa itu kesyirikan yang dikatakan bahwa pelakunya tidak akan diampuni oleh Allah? Orang-orang yang demikian, ya, akan mengatakan saya tidak tahu. Dari mana kita tahu dia akan mengatakan saya tidak tahu? Karena dia masih menganggap iltija kepada orang soleh itu laisa bisyirik, bukanlah termasuk kesyirikan. Berarti apa? Parah orang ini. Parah pemahamannya terhadap syirik. Baik. Kita akan masuk ke syubhat yang ke-8, tapi karena syubhatnya panjang, syubhat yang ke-8 dan ke-9 serta ke-10 ini cukup panjang. Maka insyaallah kita apa? Kita lanjutkan. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Masih ada 3 hari, mudah-mudahan ya besok poin ke-8, ke-9 dan ke-10 bisa selesai. Kamis 11-12, kemudian penutup di hari Senin. Mudah-mudahan. Baik. Ya, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kemudahan sehingga kita telah pelajari 3 syubhat, 4, 5, 6 dan 7, bahkan 4 syubhat telah kita ambil pada kesempatan pagi hari ini. Ya, syubhat yang pertama ya bahwa pemahaman sebagian kaum musyrikin yang namanya doa apa itu syirik, untuk membuktikan bahwa sesungguhnya mereka tidaklah memahami apa itu hakikat kesyirikan. Mutaim nakif ilahuna fa insyaallah wadan nastamir fi darsina nadkhul fi syubhah ats-tsamaniyah, ya, syubhat yang ke-8. Syubhah ats-tsaminah, syubhat yang ke-8 bismillahi taala. Baik. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.